perjalanan yang bakal mengasihkan. Menyeberangi laut, menjelajah awan, menembus langit dan bintang-bintang. Ku gandeng tangan gayungmu, dingin pun menjalar, berasuk ke segenap nadiku. Meneteskan kasih dalam pelukanmu, aku terlena. Gemuruh yang aku dengar, adakah suaramu? Gemersik daun bergeser, aku memanggilmu. Gemayang berputar-putar, rasa terpencil sendirian. Getaran di dalam dada turun satu-satu. Bencana demi bencana telah ku lewati. Jiwa ragaku pasrahkan hanya kepadamu. Di sinikah di kita akan bertemu. Aku hanya ingin bertanya dan butuh jawaban untuk mengubur segala kekacauan di simpang jalan. Jalan.